Pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Amaliah Kampung Rambutan Jakarta Timur dan Majelis Taklim Arido dari Pondok Aren Tangerang masih ada di sini, dan tadi curhat dongnya udah mulai bareng ya. Terima kasih, tidak ada yang kabur satu juga ya. Dan saya ingin mengumumkan bahwa Anda sudah bisa mendapatkan buku ini, buku curhat ke Mamah Dedeh. Ini adalah kumpulan curhat yang pernah on air di acara Mamah dan AA, baik melalui telepon maupun melalui email. Ibu-ibu juga bisa dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat ya. Ah, dibagi dan ditukar uang. Ya, ditukar uang, bawa gratis pulang ya. Baik, yang berikutnya kita akan langsung terima telepon, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo iki? Siapa, Bu? Rina di Jakarta, Mas. Dengan siapa? Rina di Jakarta. Ibu Rina. Ya, silakan Ibu Rina. Ini Mas mau nanya. Mas, saya. Ya, ya, mau nanya apa sama saya, Mbak? Ini AA. Ya, alhamdulillah. Akhirnya emang muka saya kayak mas-mas ya. Ya. Silakan Mbak Rina. Curhat dong, Mas. Iya dong. Ini Mas, saya mau nanya. Ya. Ibu saya kan pernah sakit pundaknya. Mm-mm. Terus dia disuruh berobat ke Pak Kiai. Kata Pak Kiai itu bilang, katanya setiap apa lebaran kamu bikin sesajen buat anak kamu, suruh beli kayak macam koko apa baju gitulah mah buat ya. Peralatannya di sono, katanya biar di sono nggak telanjang, katanya gitu kan. Di mana? Di kuburan. Oh, di kuburan. Mati. Yang ya. Udah di kuburan siapa? Udah meninggal maksudnya gitu mah. Yang meninggal siapa? Anaknya mah, adik saya yang kedua gitu. Adik saya yang kedua. Ya. Saya rasa Kiai yang ada datangi salah. Kalau Kiai beneran kagak bakalan nyuruh bikin sesajen bawain koko buat yang dikubur, buat yang hidup koko mah. Kiai yang datangin salah. Jadi maksudnya gimana tuh mah? Kita kirim doa aja tapi pasti nyampe kan ya mah? Lah iya nyampe, ngapa pakai baju koko segala. Koko mah buat yang hidup. Jadi Bu, jangan khawatir. Jadi Ibu salah ngedatangin Kiai. Itu Kiai palsu saya yakin. Yeah. Kalau bikin sesajen segala mah, karena sesajen itu sirik Bu, percaya kepada selain Allah. Oh, iya. Gitu. Ibu, baju kokonya dikirimnya kemana Bu? Ke kiainya? Enggak, katanya suruh ngasih buat anak yatim piatu. Oh gitu, ya. Yeah. Bener, buat anak yatim piatu, tapi maksudnya bukan buat biar dia pakai baju, bukan. Sedekah mengatasnamakan yang meninggal, baru itu bener. Oh gitu. Niatnya beda. Ngasih baju buat yatim piatu biar orang yang meninggal pakai baju koko, salah. Dari mana hadisnya? Nggak ada. Yang ada bersedekah ke yatim piatu baju koko, niatnya sedekah yang meninggal. Itu doanya dikabul. Itu yang ada. Oh gitu ya. Iya, yeah, yeah. Jangan salah doa, salah itu. Jangan bikin sesajen, nggak usah. Kagak ada dalam Islam. Makasih, Mas. Iya. Yeah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sudah dua penelpon, dua-duanya sakit pinggang dan sakit pegel-pegel ya. Jadi Mama membuka praktek pengobatan pagi hari ini ya. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Dari Bu Erni. Ibu Erni di mana? Di Tangerang, Banten. Di Tangerang. Sakit apa Bu? Ibu enggak ya? Silakan kalau mau curhat ya. Iya, A. Ya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Gini nih, Ma, ceritanya. Oh iya, ceritanya gimana? Saya kena musibah udah sebulan yang lalu. Iya. Masalah anak mah. Iya. Yeah. Ceritanya anak saya itu apa dipukul sama mantan pacarnya. Nah, terus udah gitu mungkin saya sebagai orang tua enggak terima ya, mah. Iya. Ya karena main perkataan anak saya itu di melalui Facebook gitu. Cuma anak saya tuh menyamperin, takutnya kok jelek-jelekin gitu. Ya, yang jelek-jelekin sama mantan pacarnya. Jelek-jelekin gitu. Ya, pertanyaan Ibu? Sampai tuh anak saya dipukul, nah terus saya ngadu nih ke Kapolsek ceritanya. Mm-mm. Kapolsek Pondok Aren gitu. Ya, yeah, ini orang sini ya. Yeah. Ternyata tuh anak itu tidak ditangkap gitu, Mang. Ibaratnya kan kalau memang dia salah harusnya ditangkap dong, Mang. Iya. Gitu. Yeah. Tapi sampai sekarang anak itu tidak ditangkep. Yeah. Tapi mah namanya kita sebenarnya memang Allah tuh tidak mengajarkan untuk dendam, tapi saya sendiri sebagai orang tua nggak terima mah gitu. Ya. Kepengen supaya ikhlas atau terima, gimana ya maksud jalan keluarnya? Apakah saya harus nerusin perjuangan saya untuk anak saya, atau saya lapor lagi ke badan apa Komnas Perempuan atau apa untuk meneruskan hukum gitu? Oke, saya pertanyaan saya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Boleh jadi Anda-Anda pernah ngomong nyakitin pacarnya sehingga ditampar. Tidak mungkin sih, lagi baik-baik, plak, tidak mungkin. Oh, tidak, Ma, bukan. Jadi anak saya itu melalui dari Facebook. Nah, jadi di Facebook itu, anak saya itu nyamperin, maksudnya tuh menjelek-jelekin gitu, menjelek-jelekin bahwasannya